Mitra bisnis, guna menjawab pertanyaan perlu atau tidaknya model ujian nasional dilanjutkan, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menawarkan solusi yang bisa menjadi jalan tengah, yakni dengan tetap melanjutkan model ujian nasional bagi siswa sekolah dasar dan menengah tanpa memberlakukan syarat minimal kelulusan, seperti yang selama ini dilaksanakan, serta kembali menjalankan model STTB atau Surat Tanda Tamat Belajar seperti yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, seandainya ujian nasional memang dijalankan tanpa syarat minimal kelulusan, apakah itu berarti ujian itu bukanlah faktor utama penentu kelulusan siswa? Iya, ujian nasional itu hanya dipakai untuk mengukur standar seorang anak per tahun per nasional gitu. Sehingga orang akan punya pertimbangan, ini anak nilainya jelek-jelek, ini 45 gitu, 6 paling tinggi. Tapi pekerjaan hari-harinya matematik 10. Apa IPA-nya 9, bahasa Inggris 9, ini 8. Cuman dia sekolahnya di Wamena gitu. Kalau saya orang perguruan tinggi, saya kan langsung bilang, oh anak ini pinter. Cuman untuk standar nasional, dia menjadi nilainya rendah karena dia tidak terbiasa dengan sistem itu gitu. Nah, dengan cara begini, itu user lah yang kemudian menentukan. Contoh nih. Dulu sampai tahun 85 perguruan tinggi kita itu menggunakan sistem angka untuk nilai 1 2 3 sampai 10. Nah, bukan ABCD seperti sekarang ini gitu. Nah, sampai per tahun 80-an awal angka 10 nilai 10 itu hanya untuk Tuhan. 9 itu untuk dosen. 8 itu untuk asisten. Nah, jadi anak mahasiswa yang terbaik lulus itu nilainya 7. Biasanya ditanya 7 kurus atau 7 gemuk. Kalau 7 kurus itu di bawah 7,5. Kalau 7 gemuk itu 7,5 sampai 8 gitu. Dia belum mencapai norma nilai 8. Nah, ketika diperkenalkan sistem penilaian ABCD, yang terjadi adalah semua dapat nilai 7 itu dikonversi nilainya kan C. Karena nilai A itu hanya 8,9, nilai B 9,10, nilai B itu 7,8, nilai C itu 6,7. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi sistem pendidikan seperti di Amerika itu memberikan apresiasi pada pada logika anak, pada pencapaian, jadi rewardnya tuh ada sehingga anak nyari nilai A itu mudah sekali gitu. Akibatnya apa? Kalau ini dikonversi nilai C semua, jangan harap ada anak Indonesia bisa diterima kuliah di Amerika pada tahun-tahun itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin, Pas FM.